sini Nyoman dari Karangasem. Setelah mendengar radio SK, saya malas pulang ke Karangasem kecuali dikasih ongkos. Lewat acara. Kita masuki menu Canda Bakso. Bakso bersama Miing, Didin dan Una. Baru. Lu main masuk-masuk itu enggak steril. Kampret kan bahasa Inggrisnya Batman, ora. Itu kampret. Duduk-duduk. Lu jangan gitu nyenggol-nyenggol, lu enggak steril lu. Sini semua ruangan sudah steril. Lu masuk sembarangan bawa-bawa keranjang sampah lagi lu. Taruh di luar sana. Duduk 1 menit. Udah gitu diri, istirahat 2 detik, lu duduk lagi. Lu naik turun kayak dongkrak. Melotot-lotot gua colok juga lu. Udah marahnya? Gua mau nanya, Kardiman. Lu kan beli sapi, peternakan. Sapi jantannya mana kok cewek semua? Lu enggak, lu mancing-mancing lu. Gua curiga. Curiga gua. Gua emang punya sapi dulu 4, sekarang 16. Iya. Padahal pejantannya enggak ada. Lu jangan gitu, lu jangan mancing lu. Lu entah kalau kedengeran orang gimana, masa bergaul dengan sapi. Iya kan, kamu kan sebagai pemiliknya. Ya gua kan pemilik terus ada pejantan. Itu gue sewa, gue bayar. Kalau dia sakit gak kuat, gue terusin. Lu udah mancing-mancing gitu. Panggilin dokter Kumar, gue sakit. Cepetan. Lu baru gue masuk, lu nyari penyakit lah. Justru gue pengen ngilangin sakit, gue sakit serius. Emang lu aja yang sakit, gue juga sakit. Ditinggal, mama gue lagi ke India, lagi itu. India layat. Mang Rajib. Ternama mang, emang. Dari mana lo? Lo mau minum apa sih? Kulkas banyak, ada 4. Minuman. Cuman panas semua, hot. Mana ada kulkas panas? Ada heater. Apa? Heater itu zaman Nazi itu heater. Itu Hitler. Terserah mau minum apa, rasa coklat, air rasa-rasa. Air putih, air itu apa namanya? Kok diem lu? Lagi lu yang ngomong, masa gue yang suruh ngomong? Nora deh, gue sekarang gak boleh terlalu banyak ngomong, kedengaran mama dimarahin. Soalnya gue mesti banyakkan kerja daripada ngomong. Iya, pokoknya udah diem situ, udah mana-mana. Ini ruangan tertutup, bentar lagi ada tamu. Tamu buat saya? Dari kecamatan. Jadi, Bapak Camat itu mau datang kemari. Kira-kira datang gak gitu? Dia telepon. Katanya mau datang kemari. Camat siapa? Camatnya datang gitu. Lu tahu enggak? Lu heran gue ngomong lu, makanya kalau makan tuh sendok enggak usah dulu telan. Nasi-nasi aja. Itu ya mau yang mereka datang gitu loh. Oh, Pantarli. Nah itu gue dengarnya gitu doang. Tiga kali loh kalau nyebutnya. Mereka datang, mereka datang, mereka datang, Bu. Tekanan terakhirnya enak. Nah itu dia mau datang kemari gitu. Oh. Petugasnya mau datang ngon. Ngontrol. Berapa apa sih lo ngomong ah? Gue takut kepleset, soalnya gue sadar. Ya udah panggil si Ming aja. Gitu. Panggil si Mingnya. Dia kan ini yang punya rumah dia. Ini bukan rumah gue. Cepetan. Dek, yang punya. Ini kan rumah gue. Gue lo ngaku-ngakuin rumahnya si Ming. Gue kan sudah lama tinggal di sini sebulan yang gak si Ming. Ya berarti rumahnya dia, Nora. Lo, dia kan nggak ada sebulan. Berarti disuruh di sini gue, berarti kan rumah gue. Iya. Lo nggak bisa nuduh bahwa itu rumah si Ming, itu rumah gue. Soalnya gue tinggal di sini sendirian. Yang beli siapa? Si orang tuanya Ming. Kok lo ngakuin? Dia nanya, gue batur. Iya panggil aja, ntar yang daftarnya ke si Ming. Bu, jangan ke gua, namanya kan bukan rumah gue. Gue telepon dulu. Iya. Itu oh, anaknya lah, udah di depan lu ah, main telepon. Lu, kok ngatur rumah di sini, rumah kok ngotot sih lu? Ini telepon siapa kok, gue gak boleh telepon. Iya, orang ada di depan masa telepon lu? Gue nyos-nyos juga lu. Apa nyos-nyos? Ing! Halo? Ing! Halo? Ming, halo, ada siapa nang? Halo, ya, ada siapa nang? Si Udin, siapa? Udin minta sumbangan, siapa? Si Udin minta sumbangan, si Udin, iya. Wah, kalau buduknya belum baik jangan marah. Bilangin, kita orang-orang pada sehat nih. Itu kakinya diperban ya? Iya, iya. Oh, abis itu abis rally kemarin. Apaan? Rally ke Dubung Pisang. Rally lu kenal mobil kagak lu, hari-hari main kelahar aja lu belagu. Ada apa? Katanya lu sakit. Sakit? Wah, tuh lihat pada keringetan. Pada keringetan? Iya. Lu keringet belum makan kali, bukan sakit lu. Panas. Makanya teratur kalau jadi orang pagi makan, bukan nimba kalau pagi. Kulitnya apa ada bintik-bintik? Man. Belagu, sombong dia orang. Katanya, lihat tuh kulit kita. Hari Senin dia mau imunisasi sama mama. Lu belum waktunya imunisasi, mendingan lu suntik polio dulu. Supaya kaki lu gak bengkok. Gara-gara gak di polio, lihat palanya bengkok. Polio tuh buat tulang, Nora. Jadi orang jangan sombong lu, so anak elit, so Amerika. Keringetan dari mana lu, badan lu kagak ada pori-porinya. Mampet kali. Orang kulit lu dari plastik, gua tahu. Oh iya, soalnya biar steril. Apa? Orang kena debu aja gak boleh. Bukan kena debu gak boleh, mau dia kulitnya kagak ada. Dulu bakal cacar, kulitnya hilang letek. Coba kalau plastiknya dicabut, ngelondong. Apanya? Apaan? Apanya? Ya apa yang dibungkus sama kulit? Ngelondong, tempo hari dia naro ini gundu. Kulitnya apa? Kulitnya dicabut, ngelondong. Iya, kulit itu pembungkus. Makanya pakai lakban. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari kulit ngari. Kulit ari, ngari lo. Jangan ngari-ngari persoalan. Lu kenapa? Lu so mengenal ilmu biologi lo. Lu di dalam nih. Sekarang gua tanya fungsi tulang apaan? Kulit. WhatsApp. WhatsApp. Ibu nak gua di rumah coba. Beli daging sama tulang. Dagingnya dikit, tulangnya banyakin biar awet. Sop tulang. Sop kaki liatnya. Nang ya, fungsi tulang berarti buat sop. Tapi di dalam. Ya. Habis mukanya sama Kardiman Unang sama besek sama. Kalau di dalam ilmu biologis. Woi, biologi bukan biologis. Berarti ilmu yang banyak. Oh iya, biologinya banyak. Berarti tapi pengertiannya bukan berarti kalau nambah S jadi jamak, Nora lo. Lo dalam bahasa Inggris kan gitu. Ya kalau book tambah S, books jadi jamak. Men jadi mens. Berarti laki-lakinya lebih dari satu. Gak bisa, kalau men ya men aja, gak ada S-nya. Unang jadi unas gitu. Iya, unas. Biologi jadi biologis bukan berarti biologinya banyak. Biologis jadi kebutuhan bapak. Kalau misalkan kelas meeting, cabang olahraganya apaan? Dakon. Ya, kampungan amat. Kok kampungan? Emang yang kotaan yang apaan? Basket. Yeah. Ball. Apaan? Basketball. Tapi mesin ini kan di sekolahnya Unang main dampu. Ah, dampu kan peninggalan zaman Belanda itu. Apaan? Ya ini ya? Iya. Peninggalan zaman Belanda dampu. Dampu gantung. Iya. Nggak jadi plesetan. Waduh. Tapi asik emang ya, Ing. Kalau misalkan pas udah mau libur kelas meeting enak ya, Ing ya. Gua lagi deg-degan mulu nih. Kenapa emang? Lagi nunggu hasil MTANAS nih. Kira-kira name-nya berapa gitu ya? Wah, gua sih enggak banyak-banyak harus pindah. Yang penting bisa masuk universitas negeri aja. Iya. Udah name-nya bangsa 200 aja udah cukup, Ing. 200. Wah, gila 200 aja domelin. Jangan kalau bisa 400. Iya. Wow, udah dah. Gimana sih lagi deg-degan terus nih? Soalnya gue lagi mau dikasih hadiah nih kalau lulus sama ibu bunda. Apaan? Hadiah. Wah, dapat sawah 2 hektar. Ya. Iya. Sawah iya. Nggak ngelanjutin tapi macul lo ntar. Dia paling nggak punya investasi dong kita buat yang kuliah akan datang. Ngambil S2, yeah. S-kopior. Wah, wow, udah. Daripada lu paling hadiahnya apa lu? Dibeliin motor. Dah, udah. Masa lu lulus sekolah suruh ngojek? Jangankan lulus sekolah, Ing. Iya. Jadi mau berangkat ke sekolah aja adanya 318, Ing. Wah. Wow. Unang ya. Adik lu baru 318, dia 18,1 Unang ya. Ah, lagi. Iya, BMX. Cocok sama dia mah. Kalau gue sih pola lagi deg-degan nih, lagi makanya diajak sama anak-anak tim voli, kagak mau gue main. Wah gila gak mau? Ya gak mau. Cewek-ceweknya banyak ada. Bukan soalnya gue timbang nyuruh ngurusin kaosnya doang, gue enggak. Main sih mau gue. Mana lagi gak berani kemana-mana, kelas meeting. Gak punya duit? Takut, itu. Lagi kan lagi dicari dari yang bocoran itu. Iya. Takut. Kena Unang. Ini temen gue bocor kemarin pulang. Gua udah bilang jangan main tiang listrik lagi ujian. Ada anak yang sedang kena dah. Bocor pala. Bocor maksudnya apa sih? Palanya bocor. Bukan yang bocoran itu soal. Oh iya. Itu kan lagi diselidikin loh. Pantesan gua tempo hari naik di oplet tuh. Kamu pulang ujian? Iya kamu bocor. Enggak gua pergi celana gua bagus. Gua pikir bocor gitu apa ada yang nongol kayak pinsil kayak apa gitu ya. Gua periksa enggak. Bocoran maksudnya. Boleh. Emang lo ngerjain soal kemarin pantesan cepet keluar lo. Cepet keluar gua puyeng. Gua pikir emang lo pintar. Atau dapat sekarang enggak boleh ada yang megang kertas main periksa sekarang. Iya, iya. Lu bawa kertas lo. Kemarin aja gua kagak, emang masih tanah. Ada anak sekolah di belakang sekolah berdua bertiga lagi megang kertas, langsung diperiksa sama itu sama penjaga sekolah. Padahal udah enggak etanas. Bukan enggak etanas, dicurigain terus kan. Eksesnya ekses ya? Iya, ekses. Akibat lah, dampak. Dampaknya kan masih diusut. Masih diusut. Usut buntu. Ih, Pak. Pelajaran mulu lah. Gak apa-apa lah, lawakan murah meriah lu. Pakai tinggi-tinggi amat. Gratis aja pengen enak lu. Bagaimana? Kalau kagak nyamuk gitu dia pikir gua ngajak ngomong dia. Yang gratis masuk mari kita bertiga. Di GR Rahmat lo. Nah, begitu. Lagian gua aneh banget ya seragam sekolah si Ming. Kenapa aneh? Gak laki gak perempuan pakai rok, gue bingung. Lu kagak pernah lihat bagaimana polisi Polandia? Nah, gak pernah keluar negeri kan? Gak pakai celana dia mah. Kerok. Skotland. Skotlandia tuh. Iya. Mending ada dianya gue mah. Polandia, Skotlandia sama India gue samain aja. Beda di rajib doang. Iya. Iya. Ngapain seragam gue sih sekarang tahun depan mungkin berubah kita. Gitu. Kan biasanya gue hijau putih sekolah Islam. Ya kalau rok biasa wajar nggak apa-apa, belakangnya tertutup depannya transparan gitu. Depannya bahan kelambu. Lo ngeliatnya cuma sekali sih, gue lagi PKK itu. Oh, lagi PKK. Celemek. Bukan celemek, bikin itu belajar ngelim ini apa, ngelim ini pakaian. Si. Itu kelem. Belajar jahit. Gua dapat tugas bikin rok gitu. Kombinasi yang bagus, gua pikir apa? Belakang tebal, depan tipis. Wah, laris bener. Laris. Orang enggak ngelihat bagusnya, ademnya bagus. Iya dong. Lu pelajaran mana ada pelajaran PKK di sekolah? Nih. Ujian gua udah duluan praktek. Iya, bikin ember, bikin kesetan. Bikin ember gua. Ember kesetan terus bikin sapu enak ya. Aja. Si Unang pernah dibikin. Dibikin-bikin orang. Udah dah. Sekolah lu ada ini ada baru, meeting juga. Ada peraturan baru sekarang buat laki-lakinya. Seragamnya tetap celananya batik. Sekolah seragamnya batik. Lu mau sekolah main lenong lo. Sama mana hasil jatuhnya? Seragam celana batik. Iya, atas putih gitu, polos. Atas putih? Iya. Di ketujungnya sini. Potong lo. Nggak usah dah ngomongin seragam sih, seragam mah cuma penunjang doang. Diperiksa kuku lo kalau hari Senin. Oh iya? Iya. Iya, curiga kali sama lo, kalau sekolah gue mah enggak. Gue mah udah sekolah tinggi juga diperiksa. Iya. Makanya daripada diperiksa tiap hari, kuku gue copot nih. Oh dulu yang unang waktu takutnya dulu waktu masih kelas 3 ya, kelas 3 apa nih? Nggak tahu. Lu sih ngarang runding lo. Kelas 3 SMA aja ya? Iya. Terhadap? Enggak, SMP deh. STM deh, STM. SMP aja kan TK masih kelas deh, TK. Ya unang mana sampai SMA, kecil gitu. SMP, SD, SD. Iya dah, kelas 3 SD ya. SD belagu, gua ke rumahnya SLB sertifikatnya. Kan ada periksaan kuku semua, begitu masuk, murid-murid kan udah pada tenang. Guru masuk, bawa ini yang bambu itu, yang diserut itu, yang licin. Apa sih? Bambu. Ya bambu, bilang bambu. Bambu yang diserut licin namanya apa? Sedotan. Oh selang. Pompa. Balon. Pompa. Balon. Bambu yang diserut licin. Oh kompor. Kayak susah-susah amat bambu licin namanya. Lu nanya bambu diserut. Kau main runding terus. Bambu diserut ini bambu licin. Iya mas alpukat. Masuk. Orangnya masuk. Kepala sekolah kira-kira kepala sekolah apa gurunya masuk biasanya? Tergantung. Masuk mana dulu? Masuk ke sekolahan. Ya murid bisa. Guru aja guru ya. Guru ya guru. Gurunya yang masuk yang bawa bambu itu. Iya. Ah kepala sekolah deh kan tinggian jadinya. Iya kepala sekolah deh. Kalau penjaga sekolah pertama masuknya. Iya. Bukan kunci. Ayo penjaga sekolah. Jadi penjaga sekolah deh nang. Penjaga sekolah deh. Iya penjaga sekolah deh. Penjaga sekolah. Wali murid bisa wali murid. Disulit anaknya. Jadi begitu masuk ada 4 orang. Iya. Kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sama wali murid. Nah. Supir nunggu di luar. Enggak kalau jemput lu, jemput dari dalam. Supir. Tetangga lu ikut ke sekolah. Enam deng. Sama supir tuh sama ban serep. Itu masuk. Unang kan udah takut aja. Pintu buka, krek. Seru nih, ujungnya seru nih. Emang unang dapat bangku juga sekolah? Tangan di atas meja. Kata gurunya. Yeah. Bukan kata supir. Kata supir. Kan ada 5 sama supir. Iya kata supir dulu dibilang. Supir dulu. Udah supir bilang terus kemudian si penjaga sekolah bilang. Wali murid ngomong apa? Mata ditutup, enggak, mata melihat ke depan, kata itu penjaga sekolah. Sipir yang ngomong, mata dicolok. Sipir nggak ngomong? Ngomong, ngomongnya kur, bareng-bareng. Wali murid? Bareng. Wali murid? Sama ngomongnya gitu juga, iya. Bareng. Iya. Lagi diseng malam, supir masuk kelas. Tangan di atas meja, Una udah deg-degan loh. Biasanya yang deg-degan di mana? Gua tanya lu, pake nanya lu, deg-degannya hati, jantung. Oh, deg-degan sama nyut-nyutan lain? Kalau nyut-nyutan bukan jantung. Pansing. Mbun-mbun. Udah gitu sama jempol kaki dendutan tuh. Begitu masuk, wah udah kan. Semuanya udah diperiksain semua dari ujung ke ujung. Cuman Uneng yang kukunya panjang sendiri. Iya. Tapi gak disabet. Kenapa? Kamu ikut saya ke kantor, kata kepala sekolah. Sama supir juga. Sama supir tadi. Iya. Wali murid. Iya. Gimana? Oh, penjaga sekolah. Kamu ikut saya ke kantor. Jadi ngomongnya bareng? Wah, udah takut pucet. Ini ikutin di belakang. Kalau orang hari-hari juga pucet. Pes! Moshimoshi minasan esuka ne. Watashi wa dai Nihon kara. Orang-orang di Jakarta wa asiku ne. Kokoro no shinyon tokkata wa mura mura. Kore Radio SK wa ichiban ato nomoru satu ne. Eto 1日 ne di Indonesia. Anata sonbongu ne. Hai, domo arigato gozaimasu ya. Asik juga loh. Megangnya salah nih. Jempolnya ke bawah. Enak aja lu, gua diajarinnya begini. Gurunya yang gak benar. Pengalaman siapa? Ah, diem dong. Tuh, jari tengah jangan dilipet, jangan dilipet. Hei, gue iring ini. Ya. Saya gue mau ngaji, cepetan. Lu ngaji diringin gitar lu. Wow. Ini nyanyi mau diringin gitar. Nyanyi? Ini nyanyi. Yang bilang ngaji siapa? Kenapa gue yang salah? Ya. Lagunya, Mas. Lu mau nyanyi lagu siapa? Gua. Gua si Gun and Roses. Suara lu di mana, Din? Di tenggorokan. Nang, sini Nang, lu nyanyi Nang. Gua culek lu. Apaan? Nyanyi sini. Iya. Iya. Masa si Udin yang mau nyanyi? Lu aja. Udin suaranya banyak gabahnya. Iya, minggu panggil nying-nying. Ah, gua mahfum saja lah. Mahfum? Yo, nyanyi. Mahfum apa sih? Minyak wangi? Iya, ayo, Nang. Ayo, Nang. Lu marah sih. Lagian orang suruh nyanyi dipaksa. Bukan marah, gua nyuruh. Yang nyuruhnya ngentak gitu. Bukan ngentak hari-hari begitu. Jangan ketip, loh. Gua nyanyi. Ini deh. Nyanyi digentak. Ayo, nyanyi. Ketahan suaranya. Ayo. Lagu yang baru tuh, lagu itu. Lagu yang... Ini. Bu... Gak kebisan rasanya. Tendangin. Gak kebisan rasanya, tendangin. Apaan? Lu... Gue nyuruh lu nyanyi, bukan nyuruh wirid. Kan kalau lagu-lagu sekarang kan ada nge-rap. Lagu itu enak tuh, Nang. Ada nge-rapnya dulu. Nge-rap lagu, gue paling empat dengernya, ngeselin. Lu kayak si MC Hammer begitu. MC Hammer. Nge-rap. Ya tadi enak tuh. Gak habisin rasanya. Gak habisin rasanya. Tendangin. Gak habisin rasanya. 4 hari. Masih ada rasanya. Mau nyanyi apa lo? Ayo nyanyi, gundul pacul. Lagu kita aja, Desaku yang tercinta. Iya, yeah. Tapi nge-rap. Des. Desi. Desa. yang kucina. Ya. Ya desanya udah beli Cina semua udah. Nyanyi ya. Lu mentah ya. Lagiin gua udah main gitar capek-capek. Energi gua kuku gua bercopot loh. Ayo. Ayo lagu apa? Ayo. Ayo. Ayo. Yang ya lu aja dah. Apa suara kita kalau dimainin sama Ming jadi sewa kaleng. Banyakan aturan lo. Sini gue nyanyi. Yaudah. Ya. Lagu ini penyanyi Malaysia itu ya. Bulan madu di atas. Iya enak gitu. Bu lagu itu White Lion. Yeah. Yo, I need. Ayo. DC. Asik. Yang kayak ini. Nih enggak usah singa putih. Singa hitam. Lu kalau kagak bisa enggak usah dah. Kayak gua diem orangnya kebanyakan diem. Kenapa? Laper lo. Iya jangan sombong, tapi kemampuan gak ada. Kemampuan gak ada. Ya bidang saya bukan nyanyi. Apa olahraga kagak nyanyi apa lo? Ngangkutin sampah lo bisa. Usaha. Usaha apa? Ya nang. Pengusaha apa? Ya pengusaha ya. Usaha apa? You know? Ya. Tadi cerita lo yang kepotong lagu tuh apa sih maksudnya nang? Yang mana? Yang ada bapak guru, supir, segala macam tadi. Yang tadi, yang tak kebisaan rasanya. Udah kagak lucu lagi ya. Oh yang itu yang periksa kuku. Ah, dimang periksa kuku lama bener sih lo. Mau diterusin nggak? Ya boleh terusin lah. Kira-kira masih lucu nggak nih? Ya, lucu kagak lucu biarin aja. Iya, kan gini waktu masuk yang katanya supir, nah, sama penjaga sekolah, sama wali murid. Sama wali murid, guru dan kepala sekolah. Eh, adanya kepala sekolah datang waktu penjaga itu. Sekolah. Iya. Adanya. Waktu Kang Serabi, waktu nawarin, udah lu nggak ikut dari bawah. Jadi bertujuh. 8 sama Kang S nagih. Jadi masuk, begitu masuk kan diperiksain tuh kukunya, cuman unang nanya kukunya panjang. Kuku kaki? Nah, itu yang ketahuan kukunya panjang. Kuku kaki panjang-panjang. Kuku kaki panjang, kuku tangan panjang. Lu pakai sepatu bagaimana? Jebol. Dibohongin. Melonjor keluar gitu kukunya. Maksain banget. Iya, dia panggil kepala sekolah. Unang, ikut bapak. Ikut unang. Semalih muridnya diam aja. Sama ngomong juga gitu. Berantai. Oh, berantai. Kepala sekolah dulu yang ketuaan. Ikut bapak. Ayo nang ngangguknya 8 kali. Hanya ikut 8 ya? 8. Iya. 9. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. 9 makan es. Iya. Udah akhirnya masuk ke kantor kepala sekolah sama kantornya supir. Sama kan. Kantornya supir sama kantornya wali murid banyak amat kantornya. 8 orang di 8 dari 8 iya 8 kantor iya. Masuk ya. Sekolah dulu iya. Bentar. Nah ketawa kepala sekolahnya. Gitu ketawa kepala sekolah. Ketawa, unang bingung. Hah? Kok unang gak dimarahin gitu kan kepala ketawa iya supir eh buka baju kepala sekolahnya. Kinang. Bapak duduk, tolong garukin. Itu kepala sekolah. Iya. Supir. Supir. Supir. Buka baju, kata supir. Buka baju. Terus wali murid. Iya, wali murid. Berarti lu nggak garukin 8 punggung lu. Iya, berarti. 8 punggung. Udah jangan nangis. Emang batuk nangis. Berarti punya kuku enggak ada salahnya. Iya. Iya kan. Daripada enggak ada kuku sama sekali kayak udang dicopotin. Iya udang. Nah, iya, coba lo. Kalau kagak ada kukunya orang tinggal celupin saus jemut aja enak. Iya, iya. Ayo gua lagi mau latihan mau persiapan anak-anak. Yang sebentar sore. Lo latihan apaan lo, Ing? Oh. Drama. Taekwondo. Taekwondo. Pura-pura taekwondo gua nyelap di pagar jerit-jeritan. Ing di dalam berdua. Tenis, anak-anak kan ada kelas meeting. Sekolahan gua tenis. Iya. Oh, kalau sekolahan cuma timbang lari doang gitu dong. Olahraga gak pakai modal. Lu cuma kolor sama sepatu doang modalnya. Unang karena bola. Tenis bolanya bola plastik lu. Kan? Itu bola plastik. Tenis bang, tenis lapangan. Okay. Tenis yang harus tijau tarik sama McEnroe tuh. Iya. Yeah. Gua jalan dulu, gua mau latihan karambol. Iya. Latihan karambol dulu. Sekolah sih karambol. Ini nih ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lo hubungi gue aja. Gue lagi deg-degan juga nih, agak nervous juga gue nungguin ujian. Sebaiknya kita di tempat orang makmur aja dah. Ini orang lapar begini teriak. Bawaannya teriak mulu, adem teriak, panas teriak. Waduh, ini anak-anak. Ya. Kalau gua ini soalnya kalau misalnya sampai gua kagak lulus, gua udah ada sawah lari ke orang lain dah. Iya. Jadi lu ngarepin sawah doang lulus. Ngarepin sawah gua mah. Pertama ngarepin ijazah, kedua ngarepin sawah. Lah, gua lulus juga belum tentu bisa kerja. Gua malas kerja. Unang udah dimodalin termos sama Mas. Modalnya enteng bener. Jualan es. Es keliling. Ya. Ya kalau sekarang mau untungnya gede, lu mendingan beli ini. Cuman di mana dulu jagangnya? Di mana? Di pesawat dong. Masuk di luar aja dari tadi. Iya emang siapa sih perempuan si Santi? Bukan. gua kira turis visit Indonesia. Oh ada dari tadi Uber dah gua tuh potret. Kardiman, ada apa manggil lagi? Masa manggil terus? Eh, lu kayak tukang buntil, lel. Woi, lu aneh lo, di Jakarta tukang buntil sama kayak gitu. Kalau pagi-pagi lo terbang gak buntil, lel. Ulang lagi, masa kok dipanggil terus? Didin katanya bilang rumahnya elit, masa tukang buntil masih ngelewat. Berarti di gang lo. Gua ogang ngadep sana gua. Tukang buntilnya pakai mobil. Gua takut dipelet sama Santi. Lagian katanya rumahnya di elit, masih ada tukang buntil. Kalau di rumah gua dong enggak ada tukang buntil, enggak. Tukang sordel. Tukang bakso ketok aja enggak ada. Enggak ada. Tiap harinya tuh yang lewat tukang copet mulu. Emang rumahnya hutan. Emang rumah gua terminal sih. Gua lagi bikin itu. Masa apa lo? Masak apa lo? Itu makanannya orang-orang yang punya duit yang berber. Itu geger kali. Ah, enak kan itu, tak bisa ngerasanya. yang merah-merah dijepit gitu loh. Oh, hot yang dog. Itu. Itu hotdog. Bukan yang dijepit. Oh, hotdog. Itu osis apa? Ya itu kan. Oh iya, mah. Emang saya suruh doang kejepit. Kemarin anjing gua kejepit. Tapi enggak merah kan? Yang ditekepi roti. Pak kopi. Bahaya lo. Iya kan di adanya di tengah-tengah atas bawah kan nekep gitu. Jadi itu sosis itu namanya sosis. Sosis. Itu iya. Ditekepi roti. Dikasih lalap ada lapan. Salad. Kasih salad. Kol bukan salad, kol pakai kol. Iya lalap. Kol gelondongan. Rotinya segede apaan? Kalau roti itu kan pertama dibelah dulu roti bulat, terus diolesin salep, terus baru taruh itu. Taruh apa? Osis. Tarin OSIS. Daripada gue bilang tarin ketua OSIS. Gitu, udah tinggal ngunyah. Belagu, Din. Hidung tuh pencerna yang paling pertama, gak bisa dibohongi. Iya, dari aromanya bisa tercium. Lo bilang masak hamburger? Nggak. Lo senyum baunya bau jengkol, yang bener aja lo. Itu tetangga sebelah, bukan gue. Lo nyalain gue. Ngalahin gue. Tak habisan rasanya. Masa kamper-ger segala macem lo. Kamper kali lo. Iya kan, saus-saus. Saus dituang. Betadi. Obat kumur malah itu mah. Obat kumur ya, betadi. Tadi krim lagi lo. Ayo udah. Aduh, ayo. Terima kasih Pak Abraham. Enggak makan doang. Ayo deh, Kirin, makan. Minumnya apa? Fresh. Lu mau ngomong apa? Minumnya apaan? Fresh. Fresh orange? Orange. Ngomong fresh orange lah, mau fresh. Itu yang ada tulisan orangnya krus gitu. Orangnya kurus. Oh, berarti ya? Berarti dia Didin nggak bisa. Didin mah. Abis mikir ujian, sekolah segala macam stres, dia mah dia. Jadi nggak boleh minum air jeruk. Nggak boleh yang ada asamnya. Iya. Air kapur. Air kapur seret dong lapas lo. Itu aja, ada batu baterai bekas direndam. Kasih sirup sama batu es. Ya, Din. Iya. Ya, enak. Sama juga kan ABC juga. Batu baterai. Ya, kalau gue itu aja melon. Ya. Melon? Ya, kolek tapi. Melon dikolok. Ada. Emang gak bisa? Bisa ngambon dikolok. Emang gak bisa melon dikolok? Itu bukan hati yang bisa dikolok itu. Gue baca di GBHN kagak ada. Yang melarang. Ayo, melon dikolok di UUD 45 boleh. Yang dikolok itu enggak. Itu bukan aturan. Lu bilang aturannya gak boleh. Siapa yang gak boleh melon dikolok? Kalau melon-melon gue mau ngolok mau apa lo? Itu kan gak enak rasanya. Jadi gak kehabisan rasanya. Gitu, lo bukan aturan yang digolek tuh kayak kolok. Masalahnya bukan kayak kolok. Masalahnya sekarang bukan aturan atau aturan sekarang. Bisa enggak? Bisa, Ding. Nah, kenapa lu menyangkal kalau bisa? Lakukan dong. Ya, cuman gak enak. Masa melon sekolah. Yang makan lu apa gue? Yang makan kan lu. Mau enak mau kagak kan gue yang makan. Tapi kan gue enak. Lu makan gue enak. Melon sekolah. Yang sekolah tuh kayak biji salak. Biji salak dikolek. Dia kan keras biji salak. Bukan maksudnya biji salak beneran, itu eto-etoe. Itu gua kira tukang salak yang dikolak. Ya enggak tahu ngambil biji mana. Gua enggak tahu. Ya udah sekarang gua jangan kalau melon kolak enggak bisa, ini aja deh pisang ambon. Sate kambing. Minum kok sate. Bukan minum sate kambing, fresh sate kambing. Minum. Itu white wine. Lu mabuk lu. Anggur putih. Mabuk. Mabok. Ya minumnya duduk, jangan naik oplet. Kalau naik oplet jangan ya lu. Kalau lu jangan kata minum, naik tuk-tuk ngider dua kali aja mabok. Itu kan minumannya ngahol. Itu enggak boleh diminum sembarangan. Itu khusus orang-orang bule. Lu kan enggak bule, belel. Jadi yang boleh minum santi gitu. Gitu lo jangan berarangan yang mengandung alkohol nggak baik. Ya udah deh sekarang lo ngasih minuman buat apa deh? Ambilin deh. White wine. Tuh kan white wine. Si wine putih. Ya air putih aja dah pakai batu es. Gua balok batu sih ya. Buat mandi tuh sekalian tanggung. Gua mau renang dulu. Nama? Renang lo. Di mana renangnya ya? Baskom. Oh di baskom gue campur sama kapal-kapalan yang pakai nyala lampu itu kadang-kadang. Iya. Yang kalau di baskom, kalau gue bilang di baskom aja lebih biasa celaka. Mesti siapin tukang sayur. Kalau kemarin di baskom, mendingan dipisin. Pisin kasih air, suruh berenang-unang situ. Campur sama semut gula. Halo. Gue ikut klub renang soalnya. Oh, ikut. Apa tuh? Klub renang. Apa tuh? Apa aja? Ya apa namanya? Ya klub renang. Klub renang tuh ada, misalnya Pelangi Indah kayak Mawar di Bukit Barisan. Iya namanya. Itu namanya judul. Kalau misalnya ada persatuan apa grupnya apa klub terjun payung, misalnya Dirgantara. Apa? Itu judul klub namanya. Iya. Nama habis. Gitu misalnya kalau gue punya klub atletik Panti Surya. Wah. Wow. Iya. Coba tuh. Klub renang biarkan ku bersenang-senang. Banyak amat. Itu nama klubnya gitu. Sepak bola ke, Mawar Melati ke ya, kalau enggak ya. Arindi. Iya, saudara antas itu. Kalau geng gue lain dong. Kenapa? Geng gue lain. Oh, geng bukan klub lain. Iya, nggak kelas. Nggak kelas. Gue klub. Kalau geng lebih berkesan konotasinya ke kasar. Kasar. Terus geng. Gimana gitu? Iya tuh. Kalau kita masih ke kiri. Hey, di mana rumahnya? Di geng 7 tuh. Lu terkesan anak-anak kalau gitu. Anak gang lu. Anak yang gak bener lu. Gak etlit. Gue sih anak klub. Iya, kalau lu sih anak gang ya. Dia anak monyet. Iya lu. Gue biarpun preman, aktivitas jalan. Ya, geng gue fitness juga. Oh, fitness? Fitness. Lu Vietnam. Lu olahraga lu apa lo? Fitness gak mungkin, angkat besi gak mungkin. Barbel gue yang angkat. Ya, lu sombong belagu lu. Apa dibilang barbel? Barbel. Olahraga, mau tau? Dia klub olahraga cuma khusus nguap. Barbel diangkat, ada lu jatuh kogote, lu gak bisa ngangkat. Itu kan adek gue bukan barbel. Ya kalau adek gue kan jatuh bisa bangun sendiri. Kalau barbel, kalau jatuh yang bangunin siapa? Kalau bukan gue sendiri. Wah, dia bilang gue lo barbel olahraga, aku atletik. Cuman dia paling berat juga olahraganya. Ngulet juga lumayan tuh. Gitu udah. Ngeluarkan keringet kalau sambil diujuk beranjing sih. Ngulet. Udah tuh makanan yang merah. Udah. Olahraga juga ditunjang dengan gizi yang cukup. Lihat saja kalau gak percaya gue. Kalau asal pagi gue gizi gue putih. Kalau Jangan dibenerin. Oh iya. Itu gigi. Iya, kalau kebanyakan fitness lu sarapannya enggak, ntar gigi lu lembek. Olahraga keras lu, makanannya enggak bergizi, pucet muka lu. Aku mau ngajak ibu-ibu dulu nih, jamnya ini senang sek. Jangan ngomong sembarangan, banyak orang terbelakang. Dengar sek aja ribut. Sek itu jenis kelamin. Itu kan manfaatnya besar sekali untuk bapak-bapak supaya betah di rumah. Bapak-bapak biar betah di rumah bukan senam sek. Bapak-bapak diikat pakai rantai. Baru. Kalau ibunya langsing kan bapak senang. Ayo coba kita ajarin. Hup, satu, hup, dua. Pantatnya ke atas dikit. Ya. Terus satu. Tangannya di bawah, megang itu, nahan. Iya, palanya di tembok. Nama dong udah jauh ni paisi junjuang batapo dia indah takajui radio SK tarui malam buang. Saudara, ternyata lebih dari 14 juta orang di seluruh dunia memilih kolornya. Kolornya? Oh, it's very important for me. Sebagai seorang eksekutif muda, saya selalu bangga dengan menggunakan kolornya. Ayah kita juga jadi kelihatan gaya kalau pakai kolornya. Di rumah pakai garam, Bu? Garam? Ya pakai. Garam apa, Bu? Garam. Ya garam. Iya, jangan ngotot gitu dong, Bu. Kepret lu. Jadi penari terkenal. Anto ingin jadi penerbang. Untuk mau jadi preman. Anda pernah punya masalah dengan gigi? Saya pernah. Mengganggu sekali. Saya enggak, orang belum punya gigi kok. Wih. Kok kepret lu? Selamat sore, Didin. Boleh saya mengganggu? Apa rahasia Anda begitu berprestasi dan dinamis? Saya selalu berlatih dengan teratur. Apa Anda tidak pernah berhenti berlatih? Didn't berhenti? No way. Belum kali. Selain itu, resep apa lagi? Yang paling penting, sebelum berlatih, saya selalu dengar berita olahraga. Sama dong dengan keluarga saya. Pas lagi. Bocah, kalau udah dengerin radio SK, lupa makan. Emang kagak ada yang dimakan. Telah dibuka. Bagi Anda yang sudah memiliki karcis, dipersilahkan masuk. Dan bagi Anda yang belum memiliki karcis, harap dengar Warta Berita. Sebentar ya, Mbak. Saya mau beli radio dulu.